Radio Da'wah Sunnah, Markaz Ta'awun Da'wah dan Bimbingan Islam. Kunjungi website www.ta'awundakwah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin, masih pada bab yang pertama, yaitu babun niyah, bab tentang niat. Kita akan memasuki hadis yang ketujuh. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la turu ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula kepada rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada satu yang perlu diingatkan. Di dalam Riyadus Salihin, Imam Nawawi rahimahullah hanya menuliskan sampai ila kulubikum, Allah melihat, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Tapi di kitab aslinya dalam riwayat Muslim ada tambahan ila wa ila a'malikum, dan Allah melihat kepada amalan-amalan kalian juga. Jadi itu yang lengkap. Akanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bangsa dan bersuku-suku untuk kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ayat yang mulia ini sama persis dengan hadis yang ketujuh ini. Bahwasannya hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula kepada rupa-rupa kalian. Demikian pula Allah tidak melihat kepada suku bangsa kalian, dari mana saja kalian berasal, tidak laki-laki dan tidak perempuan, tidak kecil maupun tidak besar badannya, tidak yang cantik atau tampan, tidak pula yang jelek. Bukan itu yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi yang dinilai adalah ketakwaan kalian, yaitu amalan hati dan amalan anggota tubuh kalian. Jadi inilah yang menjadi penilaian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun keindahan tubuh, kecantikan wajah, sedikit pun tidak ada nilainya di sisi Allah. Kekayaan harta, ketinggian jabatan, ketinggian nasab, tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah. Yang dinilai pertama sekali adalah ketakwaan hati, kemudian amalan-amalan anggota tubuh. Dan hati disebutkan pertama kali menunjukkan hati itu lebih penting untuk diperhatikan. Amalan hati itu lebih penting daripada amalan anggota tubuh. Karena amalan anggota tubuh adalah bagaikan sebuah bangunan. Amalan hati itu adalah pondasinya. Maka inilah sebabnya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam bab niat. Sebab niat bagian dari amalan hati. Dan niat adalah penentu, salah satu penentu baik atau buruknya amalan anggota tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis yang pertama yang kita bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan-amalan itu tergantung daripada niat. Amalan-amalan itu tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Walaupun juga kita sudah pahami, bukan hanya niat saja yang menjadi patokan dalam beramal, tetapi juga cara. Jadi niat yang benar juga belum memberikan jaminan amalan kita pasti diterima, tetapi harus disertai dengan cara yang benar, yaitu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, yang Allah nilai pertama sekali adalah hati kita, yaitu amalan-amalan hati. Dan amalan hati itu banyak. Amalan hati itu banyak. Dan termasuk ibadah-ibadah yang sangat agung, seperti cinta kepada Allah, mengharap kepadanya, dan takut kepadanya. Ini tiga amalan hati yang merupakan pilar-pilar ibadah. Cinta kepada Allah, mengharap kepadanya, dan takut kepadanya. Dan itulah rahasia urutan ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fatihah, yang selalu kita baca dalam sholat. Pertama kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di situ terkandung kewajiban mencintai Allah. Kenapa jemaah sekalian? Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dikarenakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh begitu banyaknya. Yang memberikan nikmat dan mencurahkan berbagai macam kebaikan kepada kita sudah sepatutnya kita cintai. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hendaklah kita punya sifat pengharapan kepada Allah di dalam hati kita. Kemudian Malik Yawmiddin, Allah Raja di hari pembalasan. Allah ingatkan dia adalah penguasa di hari pembalasan yang maha mampu membalas setiap amalan kita. Kalau begitu kita harus takut. Baru setelah itu, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Maksudnya beribadah dengan tiga sifat yang terkandung di dalam tiga ayat sebelumnya, yaitu cinta kepada Allah, mengharap hanya kepadanya, dan takut kepadanya. Itu termasuk amalan hati. Jadi amalan hati itu sangat penting sekali, terutama keikhlasan yang sedang kita bicarakan sekarang. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, rubba amalin sagirin tu'adzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusagiruhun niyah. Bisa jadi amalannya kecil, tetapi niat melipat gandakannya. Niatnya ikhlas sehingga pahalanya menjadi besar. Sebaliknya kata beliau, bisa jadi amalan seseorang itu sebenarnya besar pahalanya, tapi niatnya tidak benar, niatnya tidak ikhlas, maka menjadi kecil nih pahalanya. Bahkan bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Iya. Dan itulah rahasianya jemaah sekalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqa ahadukum dhahaban mithla Uhudin ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Andai seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud emas yang diinfakkan oleh para sahabat, tidak pula separuhnya. Apa rahasianya jemaah sekalian? Ini sudah jelas-jelas, uang 1 triliun kita infakkan di jalan Allah, sahabat mungkin cuma berinfak 1.000 rupiah, tapi nilai pahalanya sahabat lebih besar. Aneh, tapi tidak aneh sebetulnya kalau kita paham hakikatnya, yaitu amalan hati kita berbeda. Tatkala kita beramal, amalan hati kita berbeda. Para sahabat begitu besar keikhlasannya, begitu kuat rasa cintanya kepada Allah ketika dia beribadah, dan pengharapan serta rasa takut kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, jangan pandang remeh amalan hati. Itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap amalan anggota tubuh kita. Baik dari segi pahalanya, bahkan dari segi sah atau tidaknya amalan anggota tubuh, tergantung amalan-amalan hati. Iya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan datang satu hari, yauma tublas sarair, hari di mana segala rahasia ditampakkan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Seluruh niat yang terkandung dalam dada kita akan terlihat waktu beribadah dulu, ikhlas atau tidak, ditampakkan pada hari tersebut. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tidakkah dia mengetahui apabila dibangkitkan yang ada di dalam kubur dan dikeluarkan apa yang semua di dalam hati. Jadi amalan hati ini kelak akan ditampakkan pada hari kiamat. Maka hadis yang mulia ini mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan pertama sekali amalan hati. Bersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya, terutama kotorannya yang terbesar, yaitu syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan riya itu bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Syirik besar kalau niatnya, riyanya mendominasi, riyanya lebih banyak daripada ikhlasnya. Jadi orang yang riya itu bukan gak ikhlas sama sekali, ada niatnya karena Allah, bukan gak berniat karena Allah sama sekali. Orang yang riya itu berniat karena Allah, tapi tercampur dengan keinginan lain. Apa itu? Keinginan dipuji orang. Nah, kalau keinginan dipuji orang ini mendominasi lebih besar daripada keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah, itu bukan lagi syirik kecil, itu syirik besar. Seperti riaknya orang-orang munafik yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka berdiri hendak salat, mereka berdiri malas-malasan sekedar untuk yura'una an-nas, menampakkan ibadah mereka kepada manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi yang mendominasi adalah riaknya. Iya. Dan itu hampir-hampir tidak terjadi pada seorang mukmin. Itu hanyalah pada orang-orang munafik. Maka itu riya yang syirik besar. Bersihkan hati kita dari segala macam kesyirikan. Adapun yang syirik kecil, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, adalah yasirur riya. Riya yang ringan. Artinya, niat utamanya seseorang ketika beribadah karena Allah, tapi ada sedikit, mungkin sedikit saja, yasir, kata Imam Al-Qayyim, ringan sekali, suatu yang remeh, sepele, keinginannya untuk mencari pujian manusia. Dia tampakkan atau dia perdengarkan ibadahnya untuk mendapatkan pujian manusia. Maka itulah yang disebut dengan riya, syirik kecil. Tapi jamaah sekalian, syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgar fasu'ila anhu faqala riya. Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa syirik kecil itu? Kata beliau SAW, itulah riya. Jadi jangan pandang remeh, ini sesuatu yang sangat berbahaya, termasuk kategori syirik kecil, dosa terbesar. Niatnya beribadah ingin mendapatkan pahala, malah hanya mendapatkan dosa. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dan dari sahabat yang mulia Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqatilu syaja'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena dorongan keberanian. Wa yuqatil hamiyatan, dan orang yang berperang karena dorongan fanatisme kesukuan, atau dengan kata lain nasionalisme. ya, kesukuan, kebangsaan. Wa yuqatil riyaan, dan orang yang berperang karena riya. Ayudzalika fi sabilillah, siapa di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka itulah yang berjihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Dan di dalam lafaz yang lain ada tambahan, wa yuqatil liyura makanuhu, dan dia berperang agar terlihat kedudukannya, ya, dia orang hebat atau tidak. Maka itu juga bukan termasuk di jalan Allah. Yang di jalan Allah adalah yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat Islam, Islam ditinggikan. Artinya berperang karena Allah, berperang karena Islam. Baik. Jamaah sekalian, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang berperang karena dorongan keberanian. Kalau dia berperang karena itu saja, maka itu bukan niat yang benar. Yang kedua, orang yang berperang karena fanatisme, cinta bangsa, cinta tanah air, memiliki sifat nasionalis, apakah berperang karena itu termasuk jihad? Jawabannya tidak. Tidak termasuk jihad. Kenapa bisa seperti itu? Enggak ada bedanya orang muslim dan orang kafir kalau niatnya hanya karena itu. Tetapi niatkanlah karena Islam. Misalkan kita berperang membela tanah air kita, karena tanah air kita adalah tanah air kaum muslimin, tanah air Islam. Bukan semata-mata karena ini adalah negeri tempat kita lahir, negeri yang membesarkan kita, bukan karena itu. Tetapi karena ini adalah negeri Islam, Islamnya yang kita bela. Makanya walaupun bukan negeri kita, tapi menuntut pembelaan kita, wajib kita bela. Iya, walaupun bukan negeri kita, tapi itu negeri Islam. Demikian pula enggak boleh kita memerangi negeri yang lain kalau sama-sama Islam. Jadi enggak ada ceritanya dalam Islam peperangan antar negara. Yang ada peperangan antara Islam dan kekufuran. Kalau peperangan antar negara, negara Islam dan negara kufur, nah itu baru benar. Tapi kalau negara sama-sama Muslim, maka ini adalah dosa besar, saling membunuh antara sesama Muslim, sebagaimana akan disebutkan dalam hadis setelahnya. Baik. Demikian pula orang yang berperang karena riya, ingin dipuji. Nah, ini sudah jelas, termasuk kesyirikan. Demikian pula orang yang ingin berperang agar nampak kedudukannya. Maka semua itu bukan niat yang benar. Niat yang benar hanyalah berperang karena Allah, karena Islam, karena agama Allah, karena untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita hakikat kedudukan niat. Hakikat kedudukan niat yang sangat penting, semata-mata kita beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian pula hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga hadis yang menjelaskan kepada kita bolehnya kita membela diri, bolehnya kita membela diri apabila kita diserang. Itu juga termasuk kategori jihad. Ada orang yang mau mengambil harta kita, kita bela diri kita, atau menyakiti diri kita dan keluarga kita, apabila kita berperang karena itu, itu juga termasuk mati syahid. Sebagaimana seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau datang seseorang dan mengatakan a'tini malik, a'tini malak, berikan hartamu." Jadi dia mau merampas harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'tihi malak." Jangan kamu berikan apapun kepadanya. Lindungi hartamu. Iya. Karena kalau dia lindungi hartanya, termasuk kategori jihad. Qala araita in qatalani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang tersebut, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memerangi aku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatilhu, perangi dia, lawan. Nah, ini cara menghadapi pembegal, jangan tunduk. Dan ini penting. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau mereka ini dibiarkan, maka semakin banyak orang dizalimi, harus lawan. Iya, ini dalam kondisi kita diganggu. Kita enggak mengganggu, dia yang mengganggu. Maka kata orang tersebut, araita in qatalani, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia membunuh aku? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa anta syahid, maka kamu mati syahid. Iya. Kamu mati syahid. Qala, lalu sahabat ini masih bertanya lagi, araita in qataltuhu, bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Qala huwa finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di neraka. Iya. Jadi demikian menghadapi orang yang berbuat zalim. Menghadapi orang yang berbuat zalim, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, ini semakin banyak, semakin tersebar, dan mereka semakin menebarkan ketakutan. Iya. Jadi ini hadis yang juga menunjukkan kepada kita, membela diri adalah termasuk jihad. Membela keluarga termasuk jihad. Membela harta termasuk jihad. Kenapa? Karena menghadapi orang yang berbuat zalim. Menghadapi orang yang berbuat zalim. Tapi kalau saudara kita sama-sama muslim, tidak ada masalah apa-apa, hanya karena fanatisme kebangsaan lalu kita mau memerangi mereka, maka ini termasuk dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Membunuh apa, mencaci seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Walaupun kekufuran yang dimaksudkan di sini adalah kufur asghar, artinya dosa sangat besar, tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad dari Islam. Iya. Kemudian hadis yang berikutnya semakin menegaskan kepada kita dosa besar membunuh seorang muslim. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Bakrah Nufay bin al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Bakrah Nufay bin al-Harith al-Thaqafi, semoga Allah meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar, apabila dua orang muslim berhadapan dengan dua pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh tempatnya di neraka. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul, maka aku berkata, ya Rasulullah, yang membunuh sudah pantas masuk neraka, tapi mengapa yang dibunuh juga masuk neraka? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibih, sesungguhnya dia berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya juga. Maka walaupun dia enggak membunuh, karena dia sudah punya keinginan kuat, niat yang kuat, maka dia masuk neraka. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa besar dosa membunuh seorang muslim. Dan di dalam Al-Quran lebih keras lagi, dalam surat An-Nisa ayat ke-93, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya dalam waktu yang lama. Ini pendapat yang benar, dijelaskan para ulama, bukan kekal selama-lamanya, karena tidak termasuk kategori kekufuran, kecuali kalau dia menghalalkan perbuatan membunuh itu. Membunuh seorang muslim, dia sudah tahu haram, kemudian dia halalkan, karena menghalalkan sesuatu yang haram adalah termasuk kategori syirik, sebab yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Waghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wala'anahu, dan Allah melaknatnya, wa'adda lahu adzaban adzima, dan Allah menyiapkan baginya azab yang besar. Jadi subhanallah, ada berapa ancamannya ini. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kemudian dia akan diazab lama di dalamnya, enggak sebentar, kemudian Allah murka kepadanya, kemudian Allah melaknatnya, kemudian Allah telah menyiapkan baginya azab yang sangat pedih. Bahkan dalam hadis ini, belum sempat membunuh. Jangankan yang sudah membunuh. Belum sempat membunuh, tapi sudah niat kuat. Itu pun juga masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Maka jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita, amalan itu tergantung daripada niat. Orang yang sudah punya niat kuat, dihukumi sama dengan pelaku. Iya, hati-hati. Kenapa? Karena dia sudah punya usaha untuk melakukan. Ya, itu perbedaannya orang yang punya niat yang kuat dan hanya lintasan pikiran. Kalau niatnya sudah kuat, dia sudah punya usaha, punya gerakan. Apakah dia ucapkan atau dia melakukan tindakan untuk melakukan perbuatan dosanya tersebut. Maka dia pun dihukumi sama seperti orang yang melakukannya. Iya. Jadi hendaklah kita berhati-hati apabila terbetik dalam kita keinginan untuk berbuat dosa, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikuatkan keinginan tersebut apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan. Justru kalau kita melakukannya, yaitu kalau kita terlintas pikiran untuk berbuat dosa, kemudian kita segera menepisnya dan membatalkannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita berusaha melakukannya, walaupun belum berhasil, maka kita sudah mendapatkan dosa. Seperti di dalam hadis yang mulia ini. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan sesuatu yang tidak dia pahami. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, yang membunuh sudah pantas masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Maka di sini ada petunjuk bagi kita untuk bertanya kepada para ulama kita apabila kita tidak mengetahui satu permasalahan atau apa ada sesuatu yang masih samar atas kita, hendaklah kita bertanya. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama, apabila kalian tidak mengetahuinya. Dan ini juga metode yang baik dalam menuntut ilmu, dengan bertanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala sa'alu idzlam ya'lamu innama syifa'ul as-su'al. Mengapakah mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Hanyalah obat kebodohan itu dengan bertanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan kebodohan terhadap ilmu agama seperti penyakit. Maka di antara obatnya adalah dengan bertanya. Ini salah satu pintu ilmu, salah satu metode yang sangat baik di dalam menuntut ilmu. Iya. Walhamdulillah, kita sudah mempelajari 3 hadis pada kesempatan ini, yang intinya hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya memperhatikan niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat itulah termasuk salah satu dari 2 perkara yang sangat menentukan. Yang keduanya adalah senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada sedikit waktu, mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Silakan. Baik, iya. Jadi pertanyaannya, apakah larangan membunuh sesama muslim ini yang betul-betul muslim yang baik, yang akidahnya benar seperti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau juga berlaku bagi masih muslim tapi berakidah sesat? Masih muslim tapi berakidah sesat. Jawabannya itu perlu dirinci. Ada orang-orang muslim yang berakidah sesat yang patut dibunuh, dan ada yang tidak boleh dibunuh. Yang patut dibunuh itu pun bukan dibunuh begitu saja, tetapi melalui keputusan pemerintah. Iya, melalui keputusan pemerintah. Contohnya apa? Memerangi kaum Khawarij, kaum pemberontak. Iya, yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan mereka juga membunuh kaum muslimin. Seperti melakukan aksi-aksi teror. Ya. Jadi orang-orang yang sesat ini patut diperangi. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "La'in adraktuhum, laqataltuhum qatla adil." Andai aku berjumpa dengan mereka, aku akan membunuh mereka seperti membunuh yang Allah timpakan azab kepada kaum Ad. Iya. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, kalau kalian kelak menemui mereka, perangi mereka. Oleh karena itu di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali ketika itu adalah khalifah, ya, pemimpin kaum muslimin, pemerintah. Maka beliau memimpin pasukan untuk memerangi orang-orang Khawarij tersebut. Termasuk juga beliau membunuh orang-orang Syiah. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka mengatakan Ali sebagai Tuhan mereka. Maka oleh Ali bin Abi Thalib sendiri dibakar sama Ali. Subhanallah. Mereka mengagung-agungkan Ali, maka Ali sendiri yang menghukum dengan hukuman yang keras. Kemudian orang-orang Syiah yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, itu dicambuk oleh Ali dengan 80 kali cambukan. Ya. Jadi yang menghukum di sini, hukuman-hukuman seperti ini adalah pemerintah. Memang mereka pantas dibunuh, tetapi tidak diserahkan kepada masyarakat, melainkan harus dengan pemerintah. Kalau pemerintah memerintahkan kita, wajib, seperti hadis yang sudah kita bahas, wa idza stunfirtum fanfiru. Kalau kalian diminta untuk berjihad, maksudnya diperintah oleh pemerintah, wajib. Wajib berjihad. Kalau kita diperintah oleh pemerintah, ini termasuk wajib bagi kita untuk pergi berjihad kalau diperintahkan oleh pemerintah. Iya. Tapi pada asalnya itu tugas pemerintah, tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Kecuali seperti yang kita bahas tadi, dalam kondisi kita membela diri walaupun dia muslim, karena kita sifatnya hanya membela diri, ya, dia mau merampas harta kita, dia mau mengganggu keluarga kita, dia mau menyakiti diri kita, kita sifatnya membela diri. Kalau kemudian akhirnya kita membunuhnya, maka Nabi SAW mengatakan dia di neraka. Tapi kalau dia yang membunuh kita, maka kita termasuk insyaallah mati syahid. Iya. Jadi harus dirinci jawabannya. Ada yang sampai tingkatan harus dibunuh, tapi yang membunuh adalah pemerintah. Yang membunuh adalah pemerintah. Kecuali kalau dia mengganggu kita dan sifatnya kita membela diri, kalau kemudian kita sampai membunuhnya, maka ya namanya membela diri, kita insya Allah tidak berdosa. Yang berdosa adalah yang berbuat zalim tersebut. Baik. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Silakan. Iya. Sedangkan yang di luar itu cara hukumnya mungkin di sini banyak orang tua biasanya orang bunuh kan tidak dilakukan sebagai hukum. Iya. Hukum mungkin kalau ketahuan. Iya. Baik. Iya. Sama-sama Muslim. Iya. Penjahat kan juga belum tentu dari Islam juga. Iya. Baik. Wajib bagi setiap pemerintah dimanapun berada untuk menerapkan syariat Islam. Dan itulah pertanggungjawaban pertama kali pemerintah di akhirat kelak. Bagaimana penerapan syariat Islamnya semasa dia menjabat? Akan ditanya, apakah dia sudah mensejahterakan rakyatnya, membantu rakyatnya atau tidak? Tapi itu nanti. Yang pertama ditanyakan, bagaimana dia penerapan syariat Islamnya? Bagaimana dia menjaga akidah masyarakatnya, menjaga dari berbagai macam penyimpangan? Itu yang pertama sekali. Sebelum ditanya apakah dia memperhatikan persoalan-persoalan ekonomi rakyatnya, masalah perut, masalah apa, ditanya semuanya. Tapi yang perlu kita pahami, yang pertama ditanya yang paling penting, yaitu permasalahan agama. Karena penguasa itu hakikatnya fungsinya hanya ada dua, memperhatikan agama masyarakatnya dan memperhatikan persoalan dunia mereka. Dan yang paling terpenting adalah agamanya. Yang paling penting adalah mendidik masyarakatnya agar berakidah yang benar, beriman yang benar, menerapkan syariat Islam. Jadi ini kewajiban setiap pemerintah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan berlomba-lomba mengejar kepemimpinan, tamak kepada kekuasaan, padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Iya. Jadi wajib bagi pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau pemerintah tidak menerapkan, ada orang yang melakukan satu kejahatan yang seharusnya dalam syariat dia diberikan hukuman mati, tapi pemerintah tidak melakukannya. Mungkin pertanyaannya, apakah boleh kita yang melakukannya? Jawabannya enggak boleh. Iya. Dosa-dosa pemerintah tidak berpindah kepada kita kewajiban tersebut. Iya. Jadi tidak sedikit pun berpindah kepada kita apabila syariat Islam yang seharusnya misalkan dibunuh atau dipotong tangannya, kalau pemerintah tidak melakukan, dosa-dosa mereka tidak sedikit pun berpindah kepada kita. Iya. Jadi jangan kita yang melakukannya. Ya, tugas kita adalah mendoakan pemerintah kita, jangan hanya bisa mencela, mendoakan itu lebih baik daripada mencela, supaya Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, terutama pemerintah kita, agar bisa menerapkan syariat Islam dan berikan nasihat. Tapi cara memberikan nasihat kepada pemerintah itu beda dengan cara memberi nasihat kepada orang biasa. Adapun cara-cara yang mereka lakukan hari ini dengan cara demonstrasi atau menjelek-jelekkan pemerintah di media massa, itu bukan cara Islam. Seperti apa cara Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan, walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayh." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan, tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi, kemudian sampaikan. Kalau diterima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, sudah. Dia sudah sampai di situ, enggak perlu lagi dia menentang, enggak perlu lagi dia demonstrasi. Tugasnya sudah menyampaikan, kemudian doakan. Iya. Jamaah sekalian, waktu sudah habis, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.